Pak, siapa yang bisa membedakan antara umum dengan mutlak? Ya, dari sisi contoh mungkin antum sudah tahu ini umum, ini mutlak. Tapi coba jelaskan apa perbedaannya. Nah, kalau umum, umumuhu kulli, umum sifat umumnya seluruh. Nah, tapi kalau mutlak, umumuhu syumuli. Nah, tapi tidak bersifat menyeluruh. Nah, kalau misalnya Anda mengatakan kemarin apa? Adkhil at-taliba fil masjid. Adkhil at-taliba fil masjid. Ini apa ini, akhi? Umum atau mutlak? Sulalim. Kullukum. Siapa yang bilang mutlak? Masya Allah. Siapa yang bilang umum? Ma daliluka? Apa? Adkhil at-taliba fil masjid. Umum atau mutlak? At-taliba fil masjid. Ada madhab dalam hal ini. Al-qaulul awwal, madhab yang pertama yang mengatakan mutlak. Wa hadha min ab'adil aqwal anis sawab. Pendapat yang paling jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena mutlak itu kalau apa? Nakirah. Ini apa? Ma'rifah. Al-qaulul tsani, yang mengatakan khusus. Inilah wajah, ya. Kalau at-talib itu sudah ditentukan dalam artian alif lamnya itu ahdiyah, ya kan? Tapi enggak ada ahdiyahnya di sini. Wala ahdiyah wala jinsiyah. Wa innama nurid annal alif lam al-murad huna istighraqiyah. Idan madha? Alif lam istighraqiyah. Istighraq yaitu ma yasihhu hululuhu kul. Yaitu yang bisa diganti dengan kata kul. Maka perkataan kita adkhil taliba seperti kita mengatakan adkhil kulla talib. Masukkan semua. Jadi umumuhu kulli, umumnya itu seluruhnya. Ada satu yang tidak masuk, tidak sah. Nah, kecuali apabila ada istitsna, ada pengecualian, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda mengatakan adkhil taliban, ya, adkhil taliban, berapa yang harus Anda masukkan, ya kawan? Kalau sudah terpenuhi kata taliban, sudah selesai. Tapi dari mana sisi keumumannya? Syumuli, mencakup mereka semua, ya kan? Yang namanya talib ya semuanya mencakup. Siapa saya dari mereka yang namanya talib yang belajar? Tapi kalau yang masuk satu sudah selesai. Umumnya syumul. Contoh yang lain. Ya. Anda mengatakan adkhilit tullaba. Ini apa ini? Umum atau khusus atau mutlak? Hah? Adkhilit tullaba. Hah? Umum alif lam istighraqiyah. Paham ya? Ai bimakna adkhil kullatullabin. Naam. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan adkhil tullaban. Nah, berapa yang harus Anda masukkan? Hah? Adkhil tullaban, hah? Hah? Apa tadi, Akhi? Ayo, berapa? Ayo. Artinya apa? Kalau Anda sudah masukkan 3, sudah mencukupi kan? Kalau 2? Belum. 1? Belum. Karena jamak aqallul jamak 3. Jamak yang paling kecil adalah jumlahnya 3. Ya, nanti terpenuhi 3 atau 4 atau 5 atau 6 terpenuhi. Tapi mencakup mereka semua. Itu namanya mutlak. Insyaallah nanti ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Kita lanjutkan. Wal fi'lu. Dan fi'il. Ya, selesai isim, sekarang fi'il. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa usyira bi hay'atihi atau wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati tsalatsa. Ya, menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan memberikan kesan dengan keadaan fi'il tersebut salah satu dari 3 zaman. Wa huwa imma madhin, apakah fi'il madhi ka fahima seperti fahima, au mudhari'in ka yafhamu, au amrin ka faham. Fahima yafhamu faham. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq. Faedah. Dan fi'il dengan setiap pembagiannya, fi'il madhi, mudhari' atau amr, memberikan faedah mutlak. Fala umuma lahu. Tidak ada keumuman dalam hal fi'il. Naam. Ya. Wal harfu madalla ala ma'nan fi ghairihi, apa yang menunjukkan makna pada yang lainnya. Wa minhu, di antara huruf-huruf itu, di sini disebutkan beberapa contoh. Al waw wa ta'ti atifah. Waw ataf. Fatufidu, memberikan faedah ishtirakal muta'atifaini fil hukm. Memberikan faedah kesamaan antara al-atif dan ma'tuf dalam hal hukum. Ya. Naam. Wala taqtadit tartib, dan tidak memberikan faedah tartib ala sahih. Wala tunafihi, tapi tidak menafikan adanya tartib. Ya, illa bidalil, kecuali dengan dalil. Dalam artian al-wau tidak memberikan, tidak mengharuskan adanya tartib, tapi ada kemungkinan tartib. Dan tidak boleh kita menafikan adanya tartib tersebut kecuali dengan dalil. Naam. 2. Alfa wa ta'ti atifah, juga sebagai harfu ataf. Fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukm. Memberikan faedah kesamaan antara al-atif dan ma'tuf dalam hal hukum. Ma'at tartib disertai dengan tartib, ya. Wat ta'qib. Ta'qib. Ma makna ta'qib? Hadza aqiba hadza. Kalau misalnya anda mengatakan ja'a Zaidun fa Muhammadun, maka siapa yang duluan datang? Zaid. Kemudian Muhammad. Dan ta'qib dia dalam artian Muhammad datang pas setelah Zaid, berdekatan. Beda kalau thumma. Kalau thumma tidak ta'qib, jaraknya agak lebih lama begitu. Nah, tapi kalau waw ja'a Zaidun wa Muhammadun, datang Zaid dan Muhammad, ya, ada kemungkinan bersamaan, ada kemungkinan Zaid dulu atau Muhammad dulu, ada kemungkinan Muhammad dulu atau Zaid dulu. Nah, baik. Watati sababiyatan dan juga fa terkadang bermakna sabab. Ya, fatufidu at-ta'lil, sehingga memberikan faedah ta'lil, menyebutkan sebab. Naam. Antum ya ikhwan. La tusyrik billah fa madza tadkhulun nar, sahih? Ha. Sahih? La tusyrik billah fatadkhulun nar. Ha? Ha? Idzan madza? Ha? Ha, okay. La tusyrik billah tadkhulul jannah atau tadkhulil jannah? Tadkhuli. Tadi ada ngomong apa? Bukan, tadkhulun nar, afwan. La tusyrik billah tadkhulun nar. Sahih? Ha? Atau tadkhulin nar? Masih ingat ya, sih? Apa syaratnya? Sihhatu dukhul illa. Yani illa tusyrik billah tadkhulin jannah. Nah, berarti apa? La tusyrik billah tadkhulun nar. Sahih. Nah. Akala. Nah, au la tusyrik billah tadkhulil jannah. Tak maksud ana fa sababiyah, afwan. Apa contohnya, kawan, syairnya? Wah, itu wah. Fa. Contohnya, kawan, syair-syair. Hah? Ya. Ya naqusiri anakan fasiha ila Sulaimana fanastariha. Siri anakan fasiha ila Sulaimana fanastariha. Naam, fa sababiyah. Allamul jarrah. Lam jar. Walaha ma'anin, memiliki beberapa makna. Minha at-ta'lil. Naam. Ha? Liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ta'allam al-ilma litanjah. Wa tamlik. Tamlik misal mada ya ikhwan? Al-malu li Muhammad. Wal-ibaha. Ha? Al-ibaha. Misal anna kul. As-samak lil-akl. Lahmus samak lil-akl. Dan ya dulu ala jawazihi. Ibahatil akl. Naam. Au ad-dajajatu lidh-dhabh. Ha? Al-ghanamu lil-udhiyah. Wah, kata. Ala. Sekarang ala al-jarrah. Walaha ma'anin minha al-wujub. Ha? Alaikum bisunnati. Yani yajibu alaikum an taltazimu sunnati. Sunnatil khulafai rasyidin. Alaikum anfusakum. Ayadukum man dhalla idha tadaitum. Ha? Maka ala termasuk lafaz yang menunjukkan wajib. Naam. Jadi dilihat dari sisi ini, ikhwan. Jadi dari sisi usul, maka huruf-huruf tersebut dilihat dari sisi maknanya. Ya, dari sisi hukum taklifi dan wad'inya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya insyaallah kita akan menjelaskan tentang al-kalam dilihat dari sisi khabar dan insya. Tafadhalu hafizakumullah.